Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Baik, insyaallah akan kita lanjut alamatul fi'il. Tanda-tanda isim kemarin sudah kita lewati dan tolong di murojaah sendiri, difahami, dicermati, dan di otak-atik, direnungkan, dipikirkan, dihayati, biar masuk. Ilmu nahwu ini perlu dihayati, perlu direnungkan, perlu dipikirkan, bukan hanya diketahui saja. Ilmu itu butuh dihayati, butuh dimasukkan ke dalam hati supaya bisa kuat dan betul-betul meresap. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syarih afaqahullah atau qala al-musannif rahimahullah alamatul fi'il, tanda-tanda fi'il. Qala rahimahullah wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasawfa wa ta'it ta'nithi as-sakinati. Berkata al-musannif al-imam as-sunhaji rahimahullah ta'ala, dan fi'il itu diketahui dengan qad. Yu'rafu, tanda-tandanya adalah dengan qad. Sekarang saya tanya, qad itu huruf atau isim atau fi'il? Huruf. Tapi kalau di sini kenapa kemasukan ba, kemasukan huruf jer? Kemarin katanya tanda-tanda isim adalah kemasukan huruf jer. Ini qad sekarang kemasukan huruf jer. Bagaimana ini? Wal fi'lu yu'rafu bi qad. Maka ini termasuk penggunaan kata tidak pada tempatnya, atau diinginkan lafadznya bukan katanya, bukan maknanya. Jadi seperti qad di sini dia jadi isim, yaitu dengan benda qad atau dengan huruf qad, gitu loh. Jadi seperti ini, jangan bingung. Qad pada dasarnya adalah huruf. Qad dalam penggunaannya adalah huruf, tapi yang di sini bi qad ini maksudnya adalah huruf qad, bi harfi qad, aslinya gitu. Jadi ini termasuk penggunaan yang tidak biasanya. Sehingga di sini ada qad kemasukan huruf jer. Maka kalau dalam kalam di sini, dalam susunan kata, dalam ucapannya musannif ini, qad dihukumi isim, dihukumi isim. Yaitu lafadznya maksudnya, bukan makna qad. Jadi seperti ini, jangan bingung. Wal fi'lu yu'rafu bi qad. Maka ngi'rafnya yu'rafu bi qad. Bi qad jer majrur. Wa alamatu jarrihi al-kasratu al-muqaddaratu alal hikayah. Diingat hikayah itu, karena ini dihikayahkan qad lafadznya, gitu loh. Yu'rafu bi qad, maka qad di sini adalah jar majrur. Wasini, wasini. Demikian juga tanda fi'il adalah dengan sin, kemasukan sin, sa itu. Tapi kemarin saya sebutkan kalau huruf itu terdiri dari hanya satu huruf hijaiyah, maka dia harus disebutkan dengan namanya dalam huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, dal, ro, za, itu harus disebut. Jangan wasa, itu salah. Jadi wasin, wasini majrur, itu wasaufa Demikian juga tanda fi'il adalah dengan saufa, kemasukan saufa. Saufa ini adalah huruf, saufa ini adalah huruf, tapi dalam semua susunan di sini wasini, wasaufa, wataitani, semua ini adalah dihukumi isim, dihukumi isim dalam susunan ini tok. Kalau nanti dalam susunan lain sudah kembali pada aslinya. Jadi jangan bingung ada susunan seperti ini termasuk susunan yang keluar dari biasa, dari kebiasaan. Demikian juga wasaufa, saufa di sini irabnya apa? Wasaufa, irabnya apa di sini? Wasaufa. Saufa pada aslinya dia adalah huruf. Tapi dalam susunan omongannya musannif ini, saufa dihukumi isim karena dia memiliki irob, yaitu sebagai ma'tuf. Sebagai ma'tuf karena ada wawu atof. Maka irobnya dia adalah jer. Atof ke kod, atof ke sin itu. Jadi saufa adalah majrurun li'annahu ma'tufun ala majrurin. Wa alamatu jarrihi al-kasratu al-muqaddaratu alal hikayah. Wa saufa wa ta'it ta'nithi as-sakinati. Demikian juga tanda fi'il yang keempat adalah adanya ta'nith. Ta'nith ini ta' untuk wanita. Ta'nith artinya wanita. Ta' yang menunjukkan untuk wanita. Tapi as-sakinah yang sukun. Kenapa harus yang sukun? Untuk mengeluarkan yang apa? Yang berharokat contohnya? Fatimatu, tak di sini. Muslimatu, muslimatun. Tak di situ juga tak ta'nits, tapi yang mutaharrikah yang berharokat. Maka itu bukan tanda fi'il, bahkan itu tanda isim. Itu. Karena itu wa ta'it ta'nits as-sakinah, tanda fi'il adalah kemasukan qad, kemasukan sin, kemasukan saufa, kemasukan ta' ta'nits yang sukun karena ada ta' ta'nits yang berharokat, yaitu ta' marbutoh, namanya ta' marbutoh. Makanya disebut tak marbutoh, itu tak marbutoh, yaitu tak yang untuk wanita juga, tapi dia berharokat, tapi dia berharokat. Maka itu bukan tanda fi'il. Faham di sini sampai ini faham? Faham i'rabnya, faham pembahasannya. Kalau yang bagi pemula ya cukup tahu bahwasannya tanda fi'il disebutkan di sini empat, yaitu kemasukan qad, kemasukan sa atau sin, kemasukan saufa, sama kemasukan tak ta'nits as-sakinah, bersambung dengan tak ta'nits as-sakinah. Berarti kalau ada suatu kata yang dia itu didahului oleh qad atau didahului oleh sa, sa'af'alu, sayaf'alu, maka itu adalah fi'il. Atau didahului oleh saufa atau bersambung dengan tak ta'nits, maka itu jelas pasti fi'il, tak ta'nits yang sakinah. Ini cukup bagi yang pemula cukup tahu bahwasanya tanda fi'il di sini disebutkan empat itu. Adapun tadi i'rabnya sin, i'rabnya qad, ini tadi yang bagi yang sudah tahu i'rab. Bahwasanya di qad di situ di i'rab. Jadi jangan bingung, qad katanya huruf, kok kemasukan ba, kemasukan huruf jer, maka di situ qad dijadikan, dipaksa jadi isim, dipaksa jadi isim. Sin di sini juga dipaksa jadi isim. Saufa juga dipaksa jadi isim. Padahal semua ini adalah huruf. Tak ta'nits as-sakinah juga huruf. Bukan isim, bukan fi'il. Tapi dalam susunan kata ini dipaksa jadi isim semua karena mau diomongkan, karena mau diomongkan. Paham? Karena mau diomongkan atau sedang dibicarakan. Dia tidak dalam penggunaan aslinya, tapi dia sedang dibicarakan. Sedang dibahas gitu loh. Qala syarih wafaqahullahu ta'ala aqulu yatamayyazul fi'lu an akhawaihi al-ismi wal harfi bi alamatin katsiratin. Terbedakan fi'il dari kedua saudaranya yaitu isim dan huruf dengan banyak dengan tanda-tanda yang banyak sekali. Dzakarul musannifu minha arba'an. Musannif Al-Imam As-Sunhaji menyebutkan di antara tanda-tanda tersebut empat saja. Sebelumnya kita baca ta'liq nomor 1. Qala al-Imriti rahimahullahu ta'ala wal fi'lu ma'rufun biqad wasini wa ta'i ta'nithin ma'at taskini. Dan fi'il itu dikenal dengan qad dan dengan sin dan dengan ta'nith bersama adanya pensukunan yaitu ta'tanis yang disukun. Di sini enggak disebutkan saufa. Di sini dalam mandumannya al-amriti yang ini tidak disebutkan saufa. Cuma tiga. Wal fi'lu ma'rufun biqad wasini wa ta'i ta'nithin ma'at taskini, cuma tiga. Tapi dalam ini di atas ada empat. Sampai sini paham? Ada yang belum difahami? Qala al-ula, yang pertama. Qad wa tsani ats-tsaniyatu as-sin, ats-tsalitsatu saufa. Nah, semua ini qad ini semua di'rab sebagai apa? Sebagai isim semua ini. Al-ula qad. Qad ini di'rab jadi khabar, maka jadi isim. Ats-tsaniyatu as-sinu. Jadi khabar. Ats-tsalitsatu saufa juga sama khabar. Ini termasuk penggunaan yang di luar kebiasaan. Ar-rabi'atu yang keempat, ta'ut ta'nithi as-sakinah, as-sakinati atau as-sakinatu? As-sakinatu. Ta'ut ta'nithi as-sakinatu karena dia na'at ke ta' bukan ke ta'nith. Ta'ut ta'nithi as-sakinatu. Tak taknis yang sukun, karena yang sukun itu bukan mu'anasnya, yang sukun itu taknya, gitu loh, paham? Jadi kalau mau ngajar bacanya juga jangan salah. Bagi para pengajar kitab ini kalau membacakan kepada muridnya juga harus benar, jangan bacanya salah. Arabiatu ta'ut ta'nifi as-sakinatu, tak taknis yang sukun, karena yang sukun itu taknya, bukan taknisnya. Maka dia juga irabnya sebagai na'at ke ta'u. Bukan na'at ke ta'nifi. Salah. Adapun ta'u di situ nakiroh. Kenapa kok bisa dina'ati pakai ma'rifah? Siapa yang jawab? Siapa yang bertanya? Sakinah di sini adalah ma'rifah. Kok bisa jadi na'at bagi nakiroh? Karena ta' di situ ma'rifah kenapa? Karena mudhof, karena adanya idhofah. Tayib. Ya harus sabar, namanya muridnya campur-campur, ada yang sudah bisa, ada yang masih pemula, jadi sabar. Masing-masing mengambil kadar yang dibutuhkan. Qala wa hadhil alamatu minha ma yakunu fi awwalil kalimah. Dan tanda-tanda yang di atas tadi, di antaranya ada yang berada di awal kalimat, di awal kata. Kakod, ini juga kod di sini jadikan isim. Kakod, karena kemasukan huruf jer. Paham? Kakod, wasini, wasaufa, seperti kod dan sin dan saufa, ini nyambungnya di awal, jangan di belakang. Jangan doroba kod, salah. Tapi kod doroba, jangan doroba kod, tapi nyambungnya di depan. Wasin, sin juga di depan, jangan dorobas, dorobasa. Atau ya dribusa gitu. Sin tandanya fi'il mudhari, bukan tanda fi'il mati. Jadi saya dribu, jangan ya dribusa gitu. Wasaufa, saufa ini juga di depan. Jangan ya dribu saufa. Tapi saufa ya dribu. Wa minha ma yakunu fi akhiril kalimah, dan di antara darinya juga ada yang berada di akhir kata, nyambungnya di akhir kata. Kata ta'nits as-sakinah seperti ta'nits yang disukun seperti koma itu untuk laki-laki, tapi kalau mau untuk wanita maka dikasih tak wanita, tak taknis namanya, tak wanita, yaitu komaj fa'ala laki-laki. Kalau mau menjadikan perempuan maka dikasih fa'al fa'alat gitu. Itu juga salah satu alasan kenapa domir dalam bahasa Arab itu ada 14, sedangkan domir dalam bahasa Indonesia cuma 6. Domir dalam bahasa Indonesia cuma 6. Mutakalim 2, mukhotob juga 2, ghaib juga 2. Saya dan kita, kami dan kita sama. Itu domir mutakalim dalam bahasa Indonesia. Domir mukhotob dalam bahasa Indonesia cuma kamu dan kalian. Domir ghaib dalam bahasa Indonesia cuma dia dan mereka, jadi 6. Kalau domir dalam bahasa Arab ada 14, karena masing-masing laki-laki dan wanitanya dibedakan, dan 1 dan 2 dibedakan. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau lebih dari 1 sudah pakai domir jamak. Dalam bahasa Indonesia, kalau lebih dari 1 sudah pakai domir jamak. Kamu, kalau berdua sudah kalian. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kamu sendiri, kamu dua orang laki-laki sendiri, kemudian banyak baru pakai jamak. Ini bedanya domir dalam bahasa Indonesia dan domir dalam bahasa Arab. Kalau tahu ta'nits as-sakinah, kata ta'nits as-sakinah seperti tak ta'nits yang sukun. Ini di belakang nyambungnya. Qala famata ra'aita, maka kapan saja kamu melihat, fil kalimati pada suatu kata, alamatan min hadhil alamat, ada satu tanda dari tanda-tanda tadi, au kanat takbaluha, atau enggak ada tanda-tandanya tapi bisa menerima, sama seperti isim kemarin juga, enggak ada tandanya tapi bisa menerima, ini sama saja. Hakam ta'alaiha, kapan saja kamu melihat atau bisa menerima, maka kamu bisa menghukumi pada kata tersebut bi'anna fi'lun, bahwasanya dia adalah fi'il. Fa'amma qad, adapun qad, nah ini sekarang dijelaskan satu persatu. Fa'amma qad, adapun qad, ini adalah huruf, qad adalah huruf. Nanti ada juga qad yang isim, tapi jarang sekali dipakai. Ada qad itu isim. Nanti kalau sudah pelajarannya sudah tinggi, insya Allah akan kita lewati. Ada disebutkan dalam Mughnil Labib, huruf kadang itu penggunaannya jadi banyak. Lama itu ada berapa, kot ada berapa, la ada berapa, itu di Mughnil Labib insya Allah. Yang jelas kot yang sering dipakai adalah huruf. Fa innaha alamatun tadkhulu alal madi wal mudhari. Qad adalah tanda yang bisa masuk kepada fi'il madi dan fi'il mudhari. Karena kemarin fi'il ada 3, fi'il madi, mudhari, dan amr. Adapun qad artinya adalah sungguh. Qad artinya adalah sungguh. Kalau masuk pada fi'il madi, kalau pada fi'il mudhari nanti ada maknanya sendiri-sendiri. Qad itu bisa masuk kepada fi'il madi dan bisa masuk kepada fi'il mudhari. Kenapa enggak bisa masuk kepada fi'il amr? Karena fi'il amr baru disuruh, sedangkan qad itu artinya adalah menguatkan. Sedangkan fi'il amr itu artinya disuruh. Seperti kum, berdirilah, baru diperintahkan. Sedangkan qad artinya adalah menguatkan. Karena itu qad cuma bisa masuk kepada fi'il madi dan fi'il mudhari saja. Fa in dakhalat 'alal madi dallat 'ala ahadi maknayaini. Fa in dakhalat, apabila masuk. Nah, dakhalat tak di sini juga tak ta'nits sakinah namanya. Kenapa? Karena qad huruf dia dihukumi muannats. Huruf dihukumi muannats. Kalau qad tadi masuk kepada fi'il madi, maka dia itu dallat, menunjukkan ala ahadi maknain, kepada satu dari dua makna. Perhatikan, qad bisa masuk ke fi'il madi dan fi'il mudhari. Kalau masuk ke fi'il madhi menunjukkan maknanya ada dua. Ahadihima atau ahaduhuma at-tahqiqu, yang pertama. Kalau masuk ke fi'il madhi, makna yang pertama adalah tahqiq dari fi'il haqqaqa yuhaqqiqu. Tahqiqon artinya menguatkan, membenarkan, haqqaqa, haqqo, haqqun. Karena kita belajar bahasa, jadi harus diruntut sampai ke bahasa-bahasanya. Haqqaqa artinya membenarkan, menguatkan. Ayat tahqiqu wuqu'il fi'il, yaitu maknanya adalah tahqiq, menguatkan terjadinya suatu perbuatan, suatu kejadian, suatu fi'il. Nahwu qad safara aliyun, contohnya adalah sungguh telah safar Ali. Itu ngartikannya secara literal. Kalau ngartikannya dalam bahasa Indonesia, sungguh Ali itu telah safar. Tapi kalau diartikan gitu nanti irobnya mubtada khobar, makanya enggak bisa. Harus diartikan secara literal, secara asli. Qad safara aliyun artinya sungguh telah pergi Ali, gitu. Karena kalau diartikan sungguh Ali itu telah pergi, maka itu irobnya mubtada khobar, bukan fi'il fa'il. Maka qad di situ artinya sungguh, yaitu membenarkan kejadian safarnya Ali. Dan ini dalam uslub bahasa Arab adalah diberikan kepada seorang yang ragu, meragukan apakah Ali itu safar ataukah enggak, maka baru dikuatkan. Karena omongan itu bertahap. Pertama itu berita, lebih tinggi lagi dikuatkan. Kalau kurang kuat dikuatkan, ditambahi penguatnya. Kalau ngeyel lagi ditambahi lagi penguatnya, gitu. Qad safara aliyun, sungguh Ali telah safar, maka, atau sungguh telah safar Ali, maka dalam contoh ini qad artinya adalah tahqiq, menguatkan bahwasanya safarnya Ali benar-benar terjadi. Wa qawlu ta'ala, wa qawli ta'ala, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntunglah orang-orang mukmin. Maka qad di sini juga artinya sungguh, artinya benar-benar, tahqiq. Enggak ada lagi keraguan karena sudah dibenarkan. Kalau sesuatu itu diragukan berarti enggak benar. Kalau sudah dibenarkan, sudah diyakinkan, berarti itu sudah pasti enggak ada keraguan di dalamnya. Faqad harfu tahqiqin. Faqad, nah qad di situ juga dihukumi isim karena i'rabnya sebagai mubtada. Faqad harfu tahqiqin, maka qad adalah, lho, pokoknya kalau bahasa Indonesianya itu adalah, maka itu susunannya jelas mubtada khobar. Botol ini adalah plastik, itu maka mubtada khobar. Faqad, maka qad adalah huruf yang dipakai untuk tahqiq, artinya untuk menguatkan atau membenarkan. Wa kullun min safaro wa aflaha, dan masing-masing dari kata safaro dan kata aflaha dalam dua contoh tadi itu fi'lun madin, keduanya adalah fi'il madi dalam contoh tadi. Tapi kalau dalam ucapan ini wa kullun min safaro wa aflaha dihukumi isim karena kemasukan min, gitu loh. Tapi kalau di contoh tadi qad safaro aliyun qad aflahal mu'minuna, maka keduanya adalah fi'il madi. Bidalili dukhuli qad alai, karena dengan bukti masuknya, kemasukan qad, masuknya qad kepada keduanya atau kepadanya. Wal makna, dan maknanya menjadi tahaqqaqa safaru aliyin wa falahul mu'minina, telah benar-benar, telah terwujud, betul-betul telah terwujud tahaqqaqa, menjadi benar safarnya Ali dan beruntungnya orang-orang mukmin. Maka qad kalau masuk kepada fi'il madi artinya menguatkan dan membenarkan. Athani at-takribu, qad kalau masuk kepada fi'il madi bisa artinya adalah takrib dari kata-kata koruba atau koroba, artinya dekat. Takrib berarti mendekatkan. qarraba yuqarribu takriban, mendekatkan. Berarti untuk mendekatkan wis meh-meh hampir terjadi gitu loh. Ayat takribu wuku'il fi'li, yaitu mendekatkan kejadian fi'il. Mendekatkan kejadian fi'il. Belum terjadi tapi hampir. Ndang wis meh-meh terjadi. Hampir terjadi gitu loh. Jadi maknanya beda dengan qad yang tadi. Maknanya adalah tahqiq. Kalau sekarang qad maknanya adalah untuk takrib, untuk mendekatkan. Nahwu qad qamatis shalah. Contohnya ucapannya seorang yang sedang qomat, qad qamatis shalah. Maka di sini salat belum mulai, tapi wis ndang ape dimulai. Sudah hampir dimulai. Seperti ucapan orang juga qad qamatil qiyamah, hari kiamat sudah dekat. Hampir, benar-benar hampir dekat gitu. Jadi beda ya maknanya. Kalau qad tadi yang pertama maknanya wis benar-benar. Kalau yang makna ini adalah memberikan waspada bahwasanya perbuatan atau kejadiannya sudah sangat dekat sekali. Dan ini juga sebenarnya masih bersambung, masih ada kaitannya dengan yang tahqiq tadi, karena saking dekatnya sampai-sampai diberitakan seakan-akan wis temenan lho, wis teko temen lho, temen lah gitu lho. Jadi sebenarnya juga maknanya juga enggak jauh beda dengan tahqiq, cuma ini belum terjadi, tapi karena ingin memberitakan sudah sangat dekat, maka pakai qad gitu. Fakot, maka qad di sini dalam contoh ucapannya orang yang sedang qomat, ini adalah harfu takribin, untuk mendekatkan, karena belum terjadi sholatnya, belum mulai. Gak mungkin imamnya takbir muadzinnya lagi qomat, gak mungkin. Fa wa qoma fi'lun madin, dan qoma dalam contoh tadi wa qad qomat itu fi'il madhi. Bidalili dukhuli qad, alaih karena dengan bukti masuknya qad kepadanya. Wal makna qoruba waktu qiyamnya, maknanya adalah sungguh telah dekat waktu penegakan sholat wisnang, hampir terjadi. Itu tadi qad kalau masuk kepada fi'il madhi ada berapa maknanya? Ada dua, yaitu tahqiq dan takrib, untuk menguatkan betul-betul benar-benar, dan untuk mendekatkan. Dan mendekatkan ini juga sudah juga bermakna tahqiq sebenarnya. Juga bermakna tahqiq, makanya saking dekatnya sampai diakan-akan dihukumi sudah terjadi. Qala wa in dakhalat 'alal mudhari, wa in dakhalat 'alal mudhari idallat 'ala ahadi ma'nayaini aidon. Kalau qad masuk kepada fi'il mudhari, di mana fi'il mudhari itu adalah artinya adalah fi'il yang sedang terjadi atau belum terjadi. Kalau fi'il madhi kan fi'il yang sudah terjadi, perbuatan yang sudah terjadi. Makanya tadi qad qamatis shalah, kenapa bisa pakai fi'il madhi padahal sholatnya belum tegak, imame gurung takbir, kenapa kok pakai fi'il madhi? Nah ini juga kita harus angen-angen, wong sholatnya gurung mangkat, sholatnya lagi apa mangkat kok wis nganggo fi'il madhi, padahal fi'il madhi itu maknanya wis terjadi. Nah itu karena sangat ingin mendekatkan, sampai-sampai seakan-akan sudah terjadi itu loh. Hei anak-anak, tidur. Itu. Jadi wa in dakhalat 'alal mudhari, kalau masuk kepada fi'il mudhari, padahal kalau fi'il mudhari adalah fi'il yang sedang terjadi atau belum terjadi. Maka dia menunjukkan dua makna juga, memiliki dua makna juga, tapi beda dengan yang makna yang masuk pada fi'il madhi. Ahaduhuma, yang pertama adalah at-taklilu, untuk menyedikitkan dari kata-kata qalilun. Qallala yuqallilu taklilan, menyedikitkan. Qalla artinya sedikit. Ahadu ma'at taklilu ay taklilu wuku'il fi'il, yaitu menjarangkan, menyedikitkan terjadinya suatu perbuatan. Nahwu qadiyan jahul kasulu, jarang sekali orang pemalas itu berhasil. Yo ono sing berhasil tapi yo langka sekali. Maka qad di sini artinya adalah untuk menyedikitkan. Ini juga diperselisihkan oleh para ulama, dikata ada yang mengatakan bahwasannya makna taklil itu enggak diambil dari qad tapi diambil dari susunan katanya. Meso gak ono qad iki wis paham wong. Sing jenenge wong males iki ya jarang sukses. Walaupun enggak pakai qad gitu. Jadi ada yang ulama yang menginti qad. Ini loh bukan dari qad. Yang jelas qad kalau dilihat dari siak katanya itu maknanya adalah jarang, ya artinya jarang, ngono ae. Kalau dilihat dari siak maknanya itu artinya kejadian yang sering, seperti orang yang rajin itu sukses, maka qad diartikan sering, ngono ae, ikut siaknya. Paham? Qad kalau masuk kepada fi'il mudhari, dia itu mengikuti siak gitu saja, mengikuti konteks kata, konteks kalimat. Kalau kalimatnya itu kira-kira maknanya sering, ya diartikan sering, gampang ngono ae orang sekedhe hilaf. Kalau maknanya malu konteks makna kalimat tersebut itu jarang, ya diartikan jarang, gitu saja kok repot. Gitu loh. Seperti di sini qad yanjahul kasul. Yanjah artinya sukses, kasul artinya pemalas. Yang namanya pemalas itu ya jarang sukses. Maka di sini qad diartikan jarang. Wa qad yajudul bakhil. Dan jada yajudu artinya derma, bakhil artinya orang pelit. Orang pelit itu kadang ya dermawan, ya kadang. Gitu loh. Maka ini diambil dari siak katanya. Qad kalau masuk pada fi'il mudhari dilihat siak katanya, kalau kalimatnya itu menunjukkan jarang ya dikatakan jarang, kalau menunjukkan sering ya dihukumi sering. Faqad, maka qad di sini adalah harfu taklilin. Dia adalah huruf untuk menyedikitkan. Wa kullun min yanjahu wa yajudu, masing-masing dari fi'il yanjahu wa yajudu adalah fi'lun mudhari, dia adalah fi'il mudhari. Bidalili dukhuli qad alaihi, dengan bukti masuknya qad kepada kata tersebut. Berarti yanjahu itu bukan isim, bukan fi'il, karena kemasukan bukan isim, bukan huruf, karena kemasukan qad. Wal makna, maknanya adalah yakillu, sedikit sekali najahul kasul, suksesnya orang pemalas. Kasul itu pemalas. Bahkan lebih pemalas kelas tinggi kalau kasul, karena pakai silo faul. Kalau pemalas namanya kaslan. Kalau pakai silo faul berarti parah sudah, kasul. Wajudul bakhil, dan juga jarang sekali terjadinya dermawannya orang-orang yang pelit. Yang pelit kok derma, ya jarang. Kalau sering berarti enggak pelit namanya. Qala tsani, makna yang kedua at-taktsir. Makna yang kedua adalah taktsir dari kata-kata katsirun, katsara yukatsiru, memperbanyak. Ayat taktsiru buku'il fi'il, yaitu memperbanyak, menyeringkan kejadian fi'il tersebut. Terjadinya fi'il tersebut, nahwu qad yanjahul mujtahidu. Qad yanjahul mujtahidu, maka qad di sini diartikan bukan sungguh ya. Yang diartikan sungguh itu kalau masuk pada fi'il madhi. Kalau masuk pada fi'il mudhari enggak diartikan sungguh. Tapi diartikan seringnya orang yang rajin itu sukses. Wa qad yajudul karimu, dan seringnya orang mulia itu derma. Faqad harfu taktsirin, maka qad di sini adalah huruf untuk menyeringkan, memperbanyak kejadiannya. Karena yo namanya orang derma yo seringnya yo orang mulia seringnya ya derma, karena itulah dikatakan mulia, karena itu dikatakan karim. Wa kullun min yanjahu wa yajudu fi'lun mudhari, dan masing-masing dari yanjah dan juga yajud adalah fi'il mudhari. Bidalili dukhuli qad alai, dengan bukti masuknya qad kepadanya. Ai yakthuru najahul mujtahidi wajudul karimi, maknanya adalah banyak sekali suksesnya orang-orang yang sungguh-sungguh dan dermanya orang-orang yang mulia. Ini kalau qad masuk kepada fi'il mudhari, maka dia dihukumi sesuai siak kalimatnya. Kalau kalimatnya itu menuntut jarang, ya diartikan jarang. Kalau kalimatnya itu menuntut, menuntut sering, yoti artikan sering. Kalau enggak menunjukkan ini dan itu piye? Kalau kalimatnya itu enggak menunjukkan sering atau enggak menunjukkan jarang, gimana? Maka bisa diartikan dua-duanya. Oh, gitu saja kok repot, gitu loh. Qala tambihun, perhatian. Qad yadkhulu harfu qad. Wah, iki qad yadkhulu harfu qad. Qad sedang dibicarakan dan juga sedang dipakai, ini namanya. Paham? Qad yadkhulu harfu qad. Ini sedang membicarakan qad tapi juga pakai huruf qad. Kadang, nah ini maka maknanya adalah apa? Maknanya apa ini? Taklil atau taksir? Taklil, karena ini siap kalimatnya menuntut untuk sejarang. Kadang qad itu, huruf qad itu masuk kepada fi'il mudhari fayufidu at-tahqiqa, maka memberikan makna tahqiq juga. Seperti fi'il ma, fi'il madhi, tapi jarang. Dari mana kita tahu ini jarang? Karena kegunaan yang banyak adalah untuk taklil dan taksir. Lah ini kok untuk tahqiq juga, berarti kan jarang. Nah, qauli ta'ala qad nara taqalluba wajhika fis sama, sungguh kami telah melihat, sungguh kami sedang melihat, gitu loh. Qad nara, sungguh kami sedang melihat taqalluba, apa namanya, dalak diluknya. Tahu dalak diluk? Karena Rasulullah SAW banyak menengadah ke langit waktu itu ketika ingin perpindahan kiblat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, aku sungguh kami sedang melihat pergolakan atau pergerakan wajahmu ke langit. Taqallub itu bolak-balik. Faqad fi hadhil aya wa nahwiha harfu tahqiq, maka qad di sini jangan diartikan jarang atau jangan diartikan taksir sering. Kenapa? Karena yang melihat ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka harus diartikan pasti ini juga masih sesuai dengan siyak kalimat namanya. Karena yang pelakunya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan apabila itu adalah Allah, maka jelas pasti. Maka di sini qad di sini diartikan sungguh, jangan diartikan jarang kami melihat menolehnya wajahmu ke langit, jangan. Tapi diartikan sungguh. Maka qad dalam contoh seperti contoh ini adalah artinya harf tahqiq. Ini seperti ini dihafal, qad itu artinya taklil, taksir, ketika masuk fi'il mudhari, ketika masuk fi'il madhi artinya tahqiq, takrib. Dihafal. Dan kadang juga kalau masuk pada fi'il mudhari artinya juga tahqiq, sesuai siyaknya, sesuai siyak kalimat. Wa nara fi'ilun mudhari, dan nara fi'il adalah fi'il mudhari. Wal makna tahaqqaqat ru'yatuna taqalluba wajhika, maknanya adalah sungguh telah terbukti, telah benar-benar penglihatan kami taqalluba. Taqalluba itu adalah maf'ul bi dari ru'yatuna. Taqalluba wajhika, menolehnya wajahmu, taqallub bolak-baliknya wajahmu ke langit ini. Oh, cepat ya sadan. Taib, itu tadi tanda-tanda fi'il qad. Kita ambil sedikit. Wa amma as-sin fa inna alamatun takhtasu bil mudhari wa tadullu ala tanfis. Adapun sin, maka dia adalah tanda yang khusus bagi fi'il mudhari, enggak bisa masuk pada fi'il madhi. Sa. Itu. Sin maknanya adalah sa. Tapi disebutkan pakai namanya dalam huruf hijaiyah. Wa tadullu ala tanfis, dan menunjukkan dia itu tanfis. Wa wal mustaqbal al qarib, yaitu masa yang akan datang tapi dekat. Engko nanti itu loh. Sa. Jadi kalau mau bilang saya akan berdiri pakai sa'af'alu, saya akan berdiri. Apa artinya tanfis? At-tanfis, kita beri syarat, kita belajar ini setiap sebutan, setiap istilah insyaallah akan kita sebutkan arti secara bahasanya, karena kita sedang belajar bahasa. Tanfis artinya apa? Siapa yang pernah tahu ini? Artinya tanfis itu apa? Yang sudah belajar tinggi? Artinya tanfis itu apa? Huruf sin, huruf sa itu kok jadi tanfis, kenapa? Tanfis dari kalimat nafasa, bernafas. Artinya melonggarkan, di mana huruf sa itu adalah untuk melonggarkan dari yang maknanya itu sekarang jadi agak nanti, rotok longgar, engkosik, gitu loh. Nanti dulu. Maka dikatakan sebagai tanfis. Ini faedah bagi yang belum tahu, tanfis artinya untuk bernafas, maksudnya untuk melonggarkan. Karena huruf sa itu melonggarkan dari makna hal kepada makna istiqbal yang agak sedikit, engkosik, dilungkas, tak ambekan, itu loh. Itu makna tanfis. Ini disebutkan oleh para ulama makna tanfis. Artinya untuk bernafas atau melonggarkan. Baik, nampaknya sebentar lagi di masjid juga sudah akan adzan. Jadi terpaksa kita ambil di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.